Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'asyiral talabatil ilm, kita melangsungkan membaca soal jawab masalah akidah, dan kita berada pada soal yang ke-91. Qala rahimahullahu ta'ala, ma dalilu ikhtilafi syara'ihim fi furu'iha min al-halali wal harami. Pertanyaan al-wahid wa tis'in, yang ke-91, mana dalil atau apakah dalil atau apa dalil tentang perbedaan syariat para rasul tersebut fi furu'iha, dalam permasalahan cabang-cabangnya, cabang-cabang syariat, minal halali wal haram, dalam persoalan halal dan haram. Di atas telah disebutkan tentang satu muara dakwah para nabi dan rasul, yaitu dakwah kepada tauhidullah, dan syariat-syariat mereka berbeda-beda. Sekarang mana dalil yang menunjukkan atas perbedaan itu? Al-jawab, qaulullah azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati. Dalilnya firman Allah azza wa jalla, setiap dari rasul, setiap kami jadikan satu syariat, wa minhaja, jalan. Akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan syir'ah wa minhaj. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya kami akan menjadikan kalian itu ummatan wahidah, ai dalam satu syariat. Jadi tidak berbeda-beda. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, bahwa disinilah letak hikmah Allah subhanahu wa ta'ala membedakan hukum-hukum syariat di antara para nabi tersebut. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum fima atakum, agar Allah Azza wa Jalla menguji kalian dengan apa yang Allah datangkan buat kalian. Oleh karena itu, berlomba-lombalah kalian dalam al-khairat, kebaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap dari umat, setiap pani rasul, kami jadikan syir'atan wa minhaja, satu syir'ah. Setiap umat itu ada syir'ahnya, ada minhajnya. Dan kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah jadikan satu. Ya, syariatnya satu, semuanya adalah satu, kalau Allah menghendaki. Namun perbedaan itu adalah ingin menguji kalian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan wa mithluhu qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan al Basri wa Qatadatu wad Dhahaku wasaddi wa Abu Ishaq As-Sabi'i semuanya mengucapkan syir'atan wa minhaja artinya sabilan wa sunnatan. Wa fi sahih al-Bukhari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'syaral anbiya'i ukhuwah, ya ukhuwah satu bersaudara, nahnu ma'syaral anbiya' ukhuwah, kami wahai segenap ma'syarul anbiya adalah bersaudara. Li'ulatin. Li'ulat ini adalah artinya satu bapak walaupun ibu berbeda-beda. Ya, satu bapak ibu berbeda-beda. Ini makna ulat. Dinuna wahidun. Agama kita adalah satu. Yakni yang dimaksud satu bidzalika at-tauhid. Yakni bidzalika at-tauhid allazi ba'atsallahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dhaminahu kulla kitabin anzalahu. Yakni yang dimaksud dengan satu agama yaitu tauhid. Yang Allah Azza wa Jalla mengutus dengan tauhid ini setiap rasul yang diutusnya, yang dikirimnya, dan Allah Azza wa Jalla menjamin dengan setiap kitab yang diturunkan. Wa dhaminahu kulla kitabin anzalahu. Wa amma syara'i'u fa mukhtalifatun. Adapun syariat-syariatnya berbeda-beda. Fil awamir pada perintah, wan nawahi pada larangan-larangan, wal halali wal haram pada permasalahan halal dan haram. Tujuannya apa barakallahu fikum adanya perbedaan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik karyanya. Ini tujuan terjadinya perbedaan syariat pada masing-masing rasul. Muaranya adalah satu yaitu tauhidullah barakallahu fikum, mulai dari rasul yang pertama sampai yang terakhir. Adapun terkait dengan awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan, halal dan haram, terjadi perbedaan. Semua perbedaan itu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik karyanya, paling terbaik amalnya barakallahu fikum. Berarti syariat terkait dengan halal dan haram yang ada pada umatnya Rasul alaihi salatu wassalam ada perbedaan dengan umat-umat yang telah terdahulu barakallahu fikum. Soal yang ke-29, hal qassallahu jami'ar rusuli fil Quran. Apakah Allah Azza wa Jalla telah menceritakan, mengkisahkan semua rasulnya di dalam Al-Quran? Al-Jawab. Qad qassallahu alaina min anba'ihim ma fihi kifayatun wa mau'idhatun wa ibratun. Kata beliau, sungguh Allah telah menceritakan kepada kita tentang berita-berita para rasul. Yang itu merupakan cukup. Kifayah, cukup bagi siapapun yang ingin mengenali rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, sudah cukup. Dan menjadi mau'izah, nasihat, wejangan, ibrah, pelajaran. Thumma qala ta'ala, Allah berfirman setelah itu, wa rusulan qad qasasnahum alaik min qabl, wa rusulan lam naqsushum alaika. Kata Allah Azza wa Jalla, utusan, sungguh telah kami ceritakan mereka atas dirimu sebelumnya. Dan rasul-rasul yang kami juga tidak ceritakan mereka atas dirimu, wahai Rasul Allah. Ya, berarti banyak rasul, barakallahu fikum. Fanu'minu bijami'ihim tafsilan fima fassala wa ijmalan fima ajmala. Kita mengimani semua rasul tersebut secara rinci pada apa yang Allah merincikannya, dan secara ijmal global pada cerita yang Allah globalkan, barakallahu fikum. Subhanallah. Pertanyaan yang berikutnya, kam summiya minhum fil Qur'an, berapa di antara rasul itu yang dinamakan di dalam Al-Qur'an? Al-jawab, summiya minhum fi, dinamakan dari rasul-rasul itu di dalam Al-Qur'an, Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, wa Lut, wa Shu'aib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Yasa', wa Dzulkifl, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa dzakara al-asbata jumlah, dan menyebutkan ya cucu keturunan secara global, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihim ajma'in. Ini yang disebut di dalam barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim. Berarti yang tidak disebut banyak, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengatakan, dari para rasul itu ada yang kami ceritakan atasmu, wahai Muhammad, wahai Rasul Allah Azza wa Jal. Di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Man hum ulul azmi minar rusuli? Siapa yang disebut ulul azm minar rusuli, dari barisan para rasul? Siapa ulul azmi itu? Kata al-jawab, hum khamsatun dzakarahumullahu 'azza wa jalla 'ala infiradihim fi mawdhi'aini min kitabih. Mereka ada lima yang disebut dengan ulul azmi. Pimpinannya para rasul adalah masuk dalam ulul azmi. Pimpinannya ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti terbaik para rasul, imamnya para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada lima. Telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla mereka, kelima tersebut, pada dua tempat. Ala infiradihim, maksudnya kelima ulul azmi itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada dua tempat di dalam kitabnya. Al-mawdhi'ul awwal atau al-mawdhi'ul awwal fi surat al-Ahzab, terdapat di dalam surat al-Ahzab, wa huwa qauluhu ta'ala, wa id akhadna mithaqan nabiyyin, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Pada ayat yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ingat, tatkala kami mengambil dari para nabi itu janji, mitsaq, wa minka, darimu wahai Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa min Nuh, berarti ulul azmi itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Lima ulul azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam. Ini yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Al-Mawdi'u Thani fi surati Syura. Tempat yang kedua disebut ulul azmi oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Syura, yaitu ayat yang ke-63. Kata Allah Azza wa Jalla, syara'a lakum minaddi ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan buat kalian agama, dan apa yang Allah telah wasiatkan dengannya kepada Nuh. Satu, walladhi awhayna ilaika, dua, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, ay setelah Nabi Nuh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ilaika, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama wassayna bihi Ibrahim, tiga, dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim. Wa Musa, empat, wa Isa, lima, an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Ini barakallahu fikum ulul azmi minar rusul. Ada lima barakallahu fikum. Jadi lima barakallahu fikum disebutkan kelima-limanya pada dua tempat. Pertama dalam surat Al-Ahzab, dan yang kedua dalam surat Asy-Syura. Kita langsungkan, qala rahimahullahu taala, man awwalur rusuli, man awwalu ar-rusuli, siapa rasul yang pertama kali. Al-jawab, awaluhum ba'dal ikhtilafi, awaluhum ba'dal ikhtilafi, Nuhun alaihi salam. Pertama mereka para rasul, ingat, ba'dal ikhtilaf, beliau mengasih barakallahu fikum ya qaid bahwa rasul pertama kali ba'dal ikhtilaf, setelah terjadinya khilaf, adalah Nuh alaihi salam. Pertama kali mereka ba'dal ikhtilaf. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna awhayna ilaika, kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasul Allah, sebagaimana kami telah mewahyukan yang serupa pula kepada Nuh, ila Nuhin, wan nabiyyina min ba'dihi, dan kepada nabi-nabi setelahnya, ai setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kadzabat qablahum qaumu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir ayat 5, kadzabat, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, wal ahzab min ba'dihim, kemudian golongan-golongan yang menjadi sekutu setelah mereka, terjadi kadzabat qablahum qaum Nuh. Nah, kedua ayat ini akan diperjelas oleh beliau di bawahnya. Mata kanal ikhtilafu, tadi disebutkan rasul pertama kali ba'dal ikhtilaf, setelah ikhtilaf. Nah, kapan ikhtilaf itu? Kapan? Sehingga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menjadi utusan pertama kali setelah terjadinya ikhtilaf. Al-jawab, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Nuh wa Adam wa asyratu qurun, kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun, kulluhum ala syari'atin minal haqqi fakhtalafu. Ini yang dimaksud. Kata beliau, antara Nuh dan Adam, jarak antara Nuh dan Adam adalah 10 kurun generasi. Antara Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada 10 kurun generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semuanya berada pada syariat haq. Artinya satu. Fakhtalafu. Setelah itu mereka berselisih. Fakhtalafu. Setelah itu mereka berselisih. Faba'athallahu nabiyyin mubashirin wa munzirin. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan mundirin, pemberi peringatan. Tugasnya para nabi tidak lebih dari itu, barakallahu fikum. Ya, memberi kabar gembira dan juga mengingatkan. Jadi tidak ada istilah mengancam. Kalau Anda tidak mau mengikuti ini, saya itu. Oh, tidak ada. Ya. Tugasnya para nabi adalah mubasyirina wa mundhiri. Ingat baik-baik, barakallahu fikum. Mubasyirina wa mundhiri. Dan ini juga yang menjadi tugas para duat ilallah. Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Wa munzirin, dan memperingatkan, barakallahu fikum. Mundiri, memberikan peringatan, rahimani wa rahimakumullah. Berarti mubasyirnya tabsyir, perkara yang itu menjadi alat memberikan kabar gembira. Dari mana? Jawabannya dari Allah. Terus bahan untuk mengingatkan, memperingatkan mereka, dari mana? Jawabannya dari Allah Azza wa Jalla. Tak lebih dari itu tugasnya seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kalau misalkan seorang da'i mengatakan, kalau kamu tidak ini akan saya tahdir engkau. Mengancam. Ya, misalkan barakallahu fikum, lah ini tepat atau tidak? Adakah a'immatus sunnah melakukan hal itu barakallahu fikum? Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau saya keluarkan dari salafus salih atau dari salaf atau dari salafiyin, akan diusir dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Tugasnya para nabi hanya ini. Dia berupaya untuk memperbaiki siapapun. Ya. Apapun yang diperbuat dari kejelekan, dia bersabar untuk kemudian mubasyirin wa mundhirin. Memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan terus mengingatkan barakallahu fikum. Memberikan peringatan pada hal-hal yang akan membahayakan agamanya. Kalau ternyata yang diberikan peringatan itu tidak juga mempan, ai tidak menerima nasihat. Tugasnya adalah memberingatkan, memberikan peringatan kepada orang lain agar jangan sampai dia berjalan, bergabung dan seterusnya barakallahu fikum mundhirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tugas yang agung dan mulia barakallahu fikum. Ya, jangan sampai seorang dai menganggap atau memposisikan dirinya seolah-olah dia akan mampu untuk kemudian mengusir fulan atau kemudian barakallahu fikum dari al-haq atau menyingkirkan dari banyak orang dan seterusnya barakallahu fik. Jadi ini tugas rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau ternyata ahlul batil, dan itu pasti, ahlul batil mendapatkan kehinaan dan kerendahan semata-mata itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia rendah atau dijauhi karena peringatan seorang alim mentahdirnya? Naam. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah letakkan peringatan itu melalui lisan warasatil anbiya, doanya ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan memuji terus terangkat, yang akan mencela kemudian direndahkan, hanya miliknya Allahu Azza wa Jalla. Hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak memiliki itu semua. Semuanya adalah miliknya Allah. Apabila memuji akan tersanjung, dan bila dicela akan rendah dan hina. Soal, man hum khatamun nabiyyin? Siapa pemilik, siapa penutup para nabi? Al-jawab, khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal, mad dalilu ala dhalik? Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Al-jawab, qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tiadalah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah bapak seseorang dari kalian. Akan tetapi beliau adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Terus apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh Ahmadiyah di saat mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terhadap ayat ini? Ya. Barakallahu fikum. Saya pernah melihat buku yang salah satu karya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dirinya dengan para nabi dan rasul sebelumnya bagikan susunan bata. Ya. Jadi bagikan susunan bata atau bangunan, setiap orang memuji dan menyanjung, aduhai kalau sekiranya satu lubang itu ditutup, maka sayalah penutupnya. Saya diperlihatkan buku atau melihat buku miliknya Ahmadiyah. Digambarkan tembok, barakallahu fikum, di sampulnya. Jadi tembok itu banyak bata-bata yang belum terpasang. Coba. Ya. Jadi dia menampilkan, kan orang yang tidak paham, cuma kok apa sih maknanya bata di sampul, kok ada yang banyak yang belum terpasang batanya. Orang kan tidak paham. Jadi sang pengarang kitab itu dari sampul itu sudah ada maksudnya. Ada yang dituju, barakallahu fikum. Ternyata para rasul itu, para nabi itu masih banyak. Ya, barakallahu fikum. Termasuk diantaranya ya yang mereka akui Mirza Ghulam Ahmad. Seorang yang berasal dari mana? Dari India, barakallahu fikum. Ya. Berarti kalau misalkan dari India ngaku sebagai seorang nabi, kalau muncul dari Indonesia, pandangan Ahmadiyah ya tidak bisa disalahkan. Karena masih perlu bab tembok itu disusun, masih akan ada, barakallahu fikum. Lalu ayat ini, khatam, apa yang mereka artikan? Ternyata khatam itu mereka artikan perhiasan para nabi. Muhammad itu adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala dan perhiasannya para nabi. Subhanallah, subhanallah. Ya, berarti mereka kufur kepada Allah. Ahmadiyah yang mengakui adanya nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu sayakunu ba'di kadzabun 30 kulluhum yadda'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan muncul setelahku kadzabun, para pendusta, 30. Semuanya mengaku bahwa dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Dan saya adalah penutup para nabi. Dan tidak ada nabi ba'di setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung di dalam sejarah, ya, lebih dari ratusan yang mengaku diri sebagai nabi. Maka yang dimaksud adalah oleh hadis ini, kata para ulama, kadzabun al-akbar. Mereka yang mengaku diri sebagai nabi, lalu mendapatkan pengikut yang besar, barakallahu ru'ud. Kepala-kepala mereka, barakallahu fikum, kadzabun, thalathun. Ya, yang kemudian ditutup dengan kadzab dajjal al-akbar. Tidak hanya mengakui apa namanya sebatas nabi, tetapi mengakui diri sebagai Rabb. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, barakallahu fikum. Kita pernah didatangi oleh di awal-awal ya Ahmadiyah, barakallahu fikum. Kita mencoba untuk berdialog bersama mereka di masjid ini, barakallahu fikum. Sama sekali tidak memiliki hujah. Ya. tidak memiliki hujah atas apa yang mereka akui. Semuanya dipelintir barakallahu fikum. Dalil-dalil sahih barakallahu fikum dipalingkan kepada makna yang mereka maukan sendiri. Lebih aneh dan lebih lucu lagi, Pak Kapolres dulu di masanya Pak Suwarto, Pak Suharto apa ya? Suwarto. Iya. Hah? Suharto ya. Barakallahu fikum. Beliau terkejut dan kaget di saat kita menceritakan dan beliau juga bercerita hal-hal yang banyak barakallahu fikum terkait dengan apa namanya ya payahnya ujian menjadi Kapolres. Beliau bercerita di hadapan kita. Loh, Ustaz di mana? Setelah taklim di Kapolres dulu barakallahu fikum di Masjid Polres, setelah itu dialog atau duduk bersama beliau. Pak Ustaz di mana? Saya ada di bawah STM. Loh, bukankah itu pondoknya Ahmadiyah? Coba. Ya, sekelas Kapolres mendapatkan informasi seperti itu. Tentang barakallahu fikum keberadaan kita. Ya, yang masuk kepada beliau barakallahu fikum kalau kita ini adalah Ahmadiyah. Ya, tentu tergantung yang membawa informasi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Itu satu. Kalau terorisme sudah ya, sudah terlalu sering tertuding dan tertuduh barakallahu fikum. Nah, di saat kemudian kita mengatakan bahwa itu ma'hadnya, ya mungkin di saat itu kemudian beliau barakallahu fikum apa namanya tidak kemudian menganggap bahwa ini sebagai alirannya Ahmadiyah rahimani wa rahimakumullah, dan beliau terbuka di saat itu kepada kita bagaimana barakallahu fikum terhadap ada barisan ikhwanul muslimin di Polres itu sempat beliau singgung hafidhani wa hafidhakumullah, ya, dan dia berusaha untuk menjegal dakwah kita jangan sampai kita masuk ke dalamnya bisa mengisi di Polres. Jazallahu khair akhana, ya siapa Pak Hussein yang terus berupaya berusaha untuk kita bisa masuk, kemudian di penjara sementara di Polres, mereka ya sedih ya. Mereka bersedih di saat kita menyampaikan dakwah duduk melingkar bersama mereka dengan tempat yang sempit, berjubelan mereka di tempat itu rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada yang teriak histeris nangis di sana ketika kita menyampaikan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sampai terus upaya kita untuk mewujudkan bekerja sama bersama apa namanya pemerintah kita dalam dakwah menangani. Alhamdulillah sampai pada hari ini masih ya Ustaz ya di lapas. Masih terus berjalan barakallahu fikum. Sudah dari awal kita berupaya untuk membantu ya menyodorkan banyak persyaratannya. Sampai kemudian terjadi perubahan ya kalapak ya. Hah? Kalapas ya. Kok kalapas? Kalapas, alhamdulillah mereka yang meminta kerjasama dengan yayasan barakallahu fikum kita kemudian terjun ustaz-ustaz kita membantu pemerintah sudah kita sodorkan. Ya. Ke Kasat Intel Polda. Di saat dia menziarahi kita. Barakallahu fikum. Kita sudah sebutkan. Kita telah berupaya. Untuk ingin membantu pemerintah menangani. Orang-orang yang berkasus. Tetapi kok sulit jalannya. Ya. Dia mengatakan saya akan berusaha. untuk barakallahu fikum masuk. Artinya beliau ingin membantu perjalanan dakwah, di membantu pemerintah menghadapi atau terhadap orang-orang yang berkasus. Ala kulli hal, semuanya barakallahu fikum tergantung informasi. Kita diberitakan miring tergantung siapa yang memberitakannya. Siapa yang menginteli kita. Kita senang, ya, kita diinteli barakallahu fikum oleh siapapun juga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap para intel-intel itu sampai kepadanya al-haq, sampai kepada mereka kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga tidak kemudian ada informasi miring masuk kemudian ke atasan barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, was-sahih wa fis-sahihi qauluhu li aliyyin radhiyallahu anhu. Dalam kitab sahih, sabda Nabi alaihissalatu wassalam kepada Ali radhiyallahu ta'ala, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah anda ridha menerima anda wahai Ali berkedudukan dengan diriku ini seperti Harun dan Musa? Harun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Musa Rasul alaihi salatu wassalam. Tidakkah anda mau berkedudukan demikian? Illa annahu la nabiyya ba'di. Akan tetapi, kecuali tidak ada nabi setelahku. Akan tetapi, tidak ada nabi setelahku. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi dajjal. Wa ana khatamun nabiyyin. Wala nabiyya ba'di wa ghairu dhalik kathir. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis dajjal, saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Dan selain itu dalil-dalil yang sangat banyak barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, siapapun yang mengaku ku adanya nabi sepeninggal nabi kita alaihi salatu wassalam, keyakinan itu adalah keyakinan kufur kepada Allah. Maka berkewajiban pemerintah muslimin untuk memerangi mereka. Sebagaimana ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi Musailamatul Kadzdzab barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang berkewajiban untuk memerangi mereka dengan kekuatan, menumpas mereka, yaitu pemerintah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi di negeri kita ini, ya antum tahu sendiri barakallahu fikum, siapapun yang memiliki punya hirs semangat untuk berjuang, ya, maka karena negeri ini berasaskan demokrasi, ya harus dibangun semuanya itu di atas demokrasi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka siapapun yang ingin berjuang, memperjuangkan agama, lalu kemudian masuk dalam lingkaran demokrasi, maaf-maaf, anda tidak akan bisa menyuarakan kebenaran itu. Karena kalau 10, 100 anda menyuarakan kebenaran, 101 saja yang menolak, bagaimana Pak Husain? Tertolak kan, walaupun satu orang tertolak, ya, yeah. Lebih satu orang saja, itulah demokrasi. Lalu bagaimana caranya kita berjuang dengan apa yang Allah bukakan buat kita? Menyampaikan dakwah barakallahu fikum dari lisan, menyampaikan dakwah bilhal di tempat kerjanya kita, di tempat dagangnya kita, ya, dakwah bilhal barakallahu fikum. Ini termasuk yang bisa kita lakukan dalam menebar dakwah sunnah rahimani wa rahimakumullah Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.